Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sempat sedikit tadi disinggung pada session yang pertama bahwa bukan hanya orang-orang yang berharta saja yang memiliki kesempatan untuk bersedekah. Siapapun dia memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk bersedekah. Dalam bahasa sehari-hari kita, sedekah itu bukan hanya milik orang kaya. Orang miskin pun bisa bersedekah. Walaupun dia tidak punya harta, tidak memiliki materi, tetapi ia masih berkesempatan untuk melakukan sedekah. Ini salah satu makna dari kaya itu adalah kaya hati. Dan kaya itu bukan ditentukan dengan banyak sedikitnya harta. Terkait dengan hal ini, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan gamblang. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, was-sadaqatu bighairil mali naw'ani. Bersedekah bukan dalam bentuk harta, itu ada dua jenis. Bersedekah, tapi rupa dari sedekah itu bukan duit, bukan uang, bukan harta, bukan barang, bukan materi. Bukan ain, bukan zat. Itu ternyata terbagi menjadi dua. Kenapa keterangan ini perlu disampaikan? Untuk meluruskan pemahaman sebagian kita yang menganggap, sekali lagi, yang menganggap bahwa sedekah itu hanyalah milik orang kaya, orang yang punya harta. Jadi kalau miskin, fakir, jangan pernah membayangkan deh bersedekah itu. Pokoknya kamu miskin, kamu fakir, ya bisanya juga dengan tenaga, ya tenaga. Gak bisa sedekah, ya sudah, terima saja nasibmu, tidak bisa bersedekah. Nah, ini perlu diluruskan. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala tadi membagi sedekah itu bukan dalam bentuk harta, ada dua macam. Yang pertama, ma fihi ta'diyatul ihsani ilal khalqi. Sedekah bukan dalam bentuk harta, namun manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kata beliau rahimahullah, ma naf'uhu qasirun 'ala fa'ilih. Sedekah bukan dalam bentuk harta, tetapi manfaatnya itu hanya bisa dirasakan oleh si pelaku. Bisa dipahami sampai titik ini? Jadi saya ulangi kembali, ikhwati fillah barakallahu fikum. Selama ini kita memahami bahwa sedekah itu dalam bentuk harta, materi, duit, uang dan yang semisalnya, barang. Padahal di dalam Islam, bersedekah itu merupakan peluang dan kesempatan yang kita memilikinya bersama, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia berharta maupun dia fakir. Nah, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala membaca dan meneliti dalil-dalil di dalam Islam, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yang menjelaskan bahwa sedekah itu tidak selalu dalam bentuk harta. Diteliti semua oleh beliau, dibagi menjadi dua. Pertama, sedekah bukan dalam bentuk harta. Ini pembahasan kita. Sedekah bukan dalam bentuk harta, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh orang. Kedua, sedekah bukan juga dalam bentuk harta, manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh si pelakunya saja. Bisa difahami? Kata beliau rahimahullah, fayakunu sadaqatan alaihim warubbama kana afdala minas sadaqati bilmal. Ini yang pertama. Apa yang pertama tadi? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang pertama apa? Sedekah, tetapi bukan dalam bentuk harta, namun manfaatnya bisa dirasakan oleh orang. Manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Kata beliau Ibnu Rajab, "Wa rubbama kana afdhala min as-shadaqati bil mal." Bahkan dalam beberapa kondisi, dalam beberapa keadaan, sedekah jenis ini lebih baik dan lebih afdal dibandingkan bersedekah berupa harta dan uang. Dalam beberapa kondisi. Apa saja contohnya? Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadza kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fa innahu du'aun ila ta'atillah wa kaffun 'an ma'asi wa dhalika khairun minan naf'i bil mal wa kadhalika ta'limul 'ilmi an-nafi'i wa iqra'ul qur'ani wa izalatul adha 'anit tariqi was-sa'yu fi jalbin naf'i lin-nas wa daf'ul adha 'anhum wa kadhalika ad-du'a'u lil muslimin wal istighfaru lahum. Beliau Al-Imam Ibnu Rajab kemudian memberikan beberapa contoh, di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar, itu ternyata pun sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain berbuat baik, kemudian menghalangi, mencegah, mengingatkan orang agar tidak berbuat buruk, itu merupakan sedekah. Dalilnya apa? Tadi kita tadi telah membaca bersama hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, naam, amar ma'ruf nahi munkar ini terkadang lebih baik, lebih banyak manfaatnya. Lebih baik dan lebih banyak manfaatnya dibandingkan bersedekah dalam bentuk harta. Misal saya berikan contoh. Misal saya berikan contoh. Nah, si A, tetangga kita, dia fakir, dia miskin. Dia fakir, dia miskin. Nah, manakah yang lebih baik untuk dia? Memberikan harta ataukah mengajak dia untuk melaksanakan sholat berjamaah? Sebab tetangga kita tersebut ternyata tidak terlihat selalu melaksanakan sholat berjamaah. Mana yang lebih baik manfaat? Dalam kondisi yang seperti ini tentunya mengkondisikan dia, mengajak dia, membawa dia, berusaha mempengaruhi dia agar semangat, agar punya keinginan untuk menjaga sholat lima waktu secara berjamaah, itu lebih baik daripada kita kasih dia duit, daripada kita kasih uang. Nah, pahalanya tentu lebih banyak saat dia akhirnya mau berangkat ke masjid sholat. Nah, apalagi hal itu kemudian ditunjang dan didukung dengan sedekah dalam bentuk materi. Kita beri dia sarung, kita beri dia baju koko, baju gamis, kopiah, songkok, misalkan baju sholat yang memang secara uruf dikenal oleh masyarakat sebagai pakaian sholat. Ini tentu lebih baik. Nah, ini tentu lebih baik. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, termasuk juga sedekah itu mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat sehingga siapapun dia yang Allah beri kemudahan dan kesempatan belajar agama harus mengeluarkan zakatnya. Diistilahkan demikian oleh para ulama. Harta itu ada zakatnya, ilmu pun ada zakatnya. Harta itu ada zakatnya, yang sudah kita pelajari dalam kitab zakat, ada aturan nisabnya, haul ataukah tidaknya, harta apa sajakah yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, semua diterangkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi perlu dipahami juga bahwa ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita dapatkan dan kita kumpulkan selama ini, itu pun harus dikeluarkan zakatnya. Apa zakat ilmu? Ta'limuha, diajarkan dan disampaikan kepada orang lain, didakwahkan. Oleh sebab itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, sangat tidak bijak sekali bila ada salah seorang saudara kita diberi kesempatan belajar agama, ngaji, bahkan mungkin sampai berangkat ke majlis para ulama sekian lama, sekian waktu, kemudian pulang kembali ke kampungnya saat saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya dengan tulus meminta waktu sebentar dan sedikit saja, tolong ajarkan kepada kami ilmu yang telah engkau pelajari. Jawabannya, mohon maaf, tidak ilmu itu saya dapatkan dan saya pelajari untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Ini keliru. Harus ditunaikan zakatnya. Apa zakatnya? Sampaikan. Mestinya berprasangka baik, berpikir positif bahwa Allah Azza wa Jalla memudahkan dia tanpa mencari, tanpa meminta, tanpa menggalang. Orang itu datang sendiri. Ajari saya, ajari kami. Bukan kemudian lantas menjawab, oh, maaf, mohon maaf, afwan, ilmu yang saya dapatkan itu untuk kepentingan pribadi saya. Nah, andai para ulama, guru-gurunya mengerti tentang hal ini, pasti mereka marah. Pasti marah. Oh, buat apa jauh-jauh datang dari negerimu belajar kepada saya, sementara engkau pulang ke negerimu, engkau tidak punya semangat untuk menyampaikan dan mengajarkannya. Kadang-kadang kita dibenturkan dengan perasaan, oh saya gak mampu, saya gak bisa, saya takut ria, saya takut ini dan itu. Dilawan semuanya. Bukan berarti apa namanya rasa khawatir itu menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban. Kita kan berkewajiban untuk mendakwahkan. Itu termasuk prinsip dasar yang diajarkan oleh para ulama sejak kita mengenal manhaj salaf, sejak kita mengenal dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, ilmu amal, kemudian mendakwahkan. Setelah itu bersabar. Kita yang sudah terlanjur dalam bahasa kita, sudah terlanjur kenal agama, sudah terlanjur kenal ngaji, tidak ada sedikitpun celah untuk kemudian melepaskan diri dari dakwah ini. Tidak mungkin. Kecuali jalan kehinaan yang engkau cari. Mungkin. Tapi berprasangkalah baik, optimis bahwa kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menempuh jalan ini. Sabar di sana. Sabar, sabar, sabar terus. Nah, sampaikan sesuai batas kemampuan kita. Kalau kita memang bisa mengajarkan Al-Ajurumiyah, sampaikan. Saya bisa, tapi yang dapat saya sampaikan adalah kitab Al-Ajurumiyah. Lebih dari itu, saya tidak bisa memaksakan diri. Itu jalan yang terbaik. Karena bagaimanapun juga, bersedekahlah. Tunaikan zakat dari ilmu yang telah engkau dapatkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ikra'ul Qur'an. Itu juga ternyata sedekah. Kita membantu orang lain agar mampu membaca Al-Quran, itu sedekah. Kita mengajarkan orang lain, menyampaikan kepada anak-anak kita huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, babi, bu, bab, bab, bab, dengan kalkalahnya, sugra maupun kubra. Sedekah. Nah, sedekah. Selama 2 bulan ini saya mendapatkan 2 pertanyaan yang sama di tempat yang berbeda. Beberapa kali daurah itu salah satu manfaatnya beberapa pertanyaan tersebut. Nah, jadi ada beberapa ikhwan bahkan akhwat yang merasa berkecil hati, kurang percaya diri, bahkan tidak semangat saat diminta, ditunjuk, dimohon untuk menjadi pengajar di kelas anak usia dini, umur 4 tahun, umur 5 tahun, umur 6 tahun, diminta afwan, antum yang ngajar pegang kelas ini untuk mengajarkan abata saja ha, materinya itu ya abata sa jim ha. Jadi dari 2 pertanyaan di tempat berbeda itu ditanyakan, nanti saya nggak pahalanya sedikit dong Ustaz dibandingkan mereka yang ngajarkan buku ini, kitab ini, fikih, akidah, segala macam. Jadi merasa berkecil hati, jadi guru kok itu. Saya jelaskan, ikhwati fillah barakallahu fikum, barangkali pahalamu jauh lebih besar daripada saya. Barangkali pahalamu lebih besar dan lebih banyak dibandingkan mereka yang ngajarkan kitab Bulughul Maram, kitab Fathul Majid, nah, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Nahwu, At-Tuffah, kitab Al-Mutamimah, kitab Qatrun Nada. Barangkali engkau yang mengajarkan abata sajim haqa, pahalanya lebih besar. Dari sisi mana? Jembatan yang digunakan oleh anak-anak itu untuk kemudian bisa belajar kitab-kitab besar tadi, dari mana dasarnya ia peroleh? Bukankah dari gurunya yang mengajarkan abata sajim haqa? Khakhikhukh. Dia bisa membaca buku bahasa Arab. Dia bisa membaca buku sharaf. Dia bisa membaca buku fikih. Bisa membaca buku akidah. Dari mana? Dari mana dia bisa membaca buku-buku itu? Bukankah sebab pertama dia mampu membacanya adalah sang guru yang mengajarkan huruf hijaiyah a ba ta ta jim ha. Kalau boleh berganti posisi, saya yang pengen ngajar untuk anak-anak a ba ta ta jim ha, insyaallah pahalanya lebih banyak. Artinya harus ditingkatkan kan motivasi. Maka antum semua barakallahu fikum, jangan berpikir wah ngajar a ba ta ta jim ha kok tok itu pahalanya sedikit. Banyak pahalanya, pahalanya itu banyak sekali. Yang paling terpenting jaga keikhlasan, yang paling penting jaga ketulusan, perbaiki niat dan maksud dalam hati. Pahala itu bukan urusan kita, Allah akan memberikan pahala dan dialah yang melipat gandakannya. Nah, para ulama rahimahumullah, mereka begitu bersabar untuk mengajarkan Al-Quran kepada umat, kepada masyarakat. Ada di antara mereka yang 40 tahun, 30 tahun. Nah, hanya duduk di masjid mengajarkan Al-Quran saja. Ada salah seorang ulama, saya lupa namanya. Dalam biografinya disebutkan dalam biografinya. Itu telah membantu 70 orang buta hafal Al-Quran. Orang buta, itu kan harus ditalkin kan, gak bisa baca kan ya. Kalau sekarang kan ada Braille, Al-Quran Braille itu. Braille apa? Braille. Braille kan gitu. Zaman dulu tidak ada. Jadi harus sabar bacakan Alif Lam Mim. Namun orang-orang yang buta pada umumnya mendapatkan kelebihan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Cepat untuk menghafal. Cepat dan mudah untuk menangkap. Nah, 70 orang, apalagi yang normal sekian ribu, itu telah dididik dan dihasilkan oleh ulama tersebut. Maka mengajarkan Al-Qur'an menjadi pengajar di kelas tahfidz, sekecil apapun kelas itu dan sesedikit apapun muridnya, jalani dengan ikhlas, jalani dengan tulus, karena itu adalah sedekah darimu. Coba bayangkan sekarang saya sebagai seorang guru punya murid 10. Tiap-tiap orang tua katakan setiap bulan bersedekah untuk saya. Yang ini belikan beras, yang ini belikan minyak. Karena emang sehari-hari kita bergelut di bidang itu, mengajarkan Al-Quran, sehingga tidak punya kesempatan untuk bekerja mencari maisha. Wajar yang seperti itu. Nah, wajar sekali. Bahkan ini termasuk bagian dari ta'awun alal birri wa taqwa. Orang tua si A memberikan beras, orang tua si B menanggung minyaknya, orang tua si C menanggung ininya. Ini nanggung semua. Bukankah ke 10 orang tua tersebut telah bersedekah untuk saya? Benar. Tetapi kita pun telah bersedekah untuk mereka. Dalam kesempatan yang sama, kita pun sudah bersedekah untuk mereka. Sedekah kita dalam bentuk apa? Mengajarkan ilmu untuk siapa? Anak. Untuk anak-anaknya. Kata beliau rahimahullah, wa izalatul adza anit tariq. Kita menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu pun sedekah. Wasa'yu fi jalbin naf'i linnas. Berusaha dan berupaya untuk memberikan manfaat bagi orang lain, itu pun sedekah. Membantu, melayani, ini dan itu. Nah, semua itu sedekah. Wa daf'ul adza anhum. Berusaha untuk tidak mengganggu mereka, itu pun sedekah. Mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, itu pun sedekah. Beristighfar untuk kaum muslimin, itu pun sedekah. Nah, itu pun sedekah. Nah, kata Mu'adz, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'limul ilmi liman la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan ilmu untuk mereka yang tidak faham dan tidak mengerti merupakan sedekah. Merupakan sedekah. Di dalam Al-Bukhari dan Muslim, As-Sahihain, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ditanya oleh sahabat Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang terbaik itu? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, amalan yang terbaik adalah engkau beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Abu Dzar kemudian menyampaikan pertanyaan yang kedua, fa ayyur riqabi afdal? Kalau begitu wahai Nabi alaihi salatu wasalam, budak dan hamba sahaya yang paling terbaik untuk dibebaskan dan dimerdekakan itu seperti apa? Kata Nabi, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Budak terbaik yang bisa engkau bebaskan adalah budak yang paling berharga bagi si pemiliknya dan paling tinggi nilai jualnya. Saya punya 10 budak. kita di dalam Islam diajarkan untuk memerdekakan budak selama dia mukmin, selama dia muslim. Jadi sistem budak di dalam Islam itu bukan kemudian orang muslim ditangkap terus dijadikan budak. Sistem perbudakan di dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang enggan dan tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir. Ditangkap, dibalas. Karena engkau tidak mau tunduk kepada Allah, engkau tunduk kepada saya sebagai manusia. Itu balasan bagi mereka yang tidak mau tunduk kepada Allah azza wajalla. Walaupun demikian, Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada budak. Tidak boleh menyakitinya, tidak boleh menzaliminya, menghargai hak kepemilikannya, memberi makan dan minuman serta pakaian yang baik, membebankan kerja untuk dia dalam batas kemampuannya. Itu budak. Mengajak dia masuk Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, menyatakan beriman, kita dianjurkan, bukan diwajibkan. Kita dianjurkan untuk memerdekakannya. Karena dia sudah menjadi muslim, dia sudah menjadi mukmin, dia mau tunduk kepada Allah, sudah bebaskan. Nah, maka salah satu amalan yang terbaik di dalam Islam itu adalah membebaskan budak. Tapi yang ditanyakan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari 10 budak yang saya punya, misal, manakah yang terbaik untuk saya merdekakan? Jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, dari 10 budak itu, mana yang paling mahal harganya, mana yang paling tinggi nilainya, itu yang dibebaskan terlebih dahulu. Itu pun sedekah. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, fa illam af'al, kalau saya tidak bisa melakukannya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tu'inu sani'an wa tasna'u li akhraq. Engkau bantu orang lain. Nah, dalam sebuah produksi, apa engkau membantu orang lain agar bisa berproduksi? Nah, membantu orang lain, mungkin dia punya pekerjaan kayu dibantu, atau engkau bantu orang lain, dia tidak punya kemampuan untuk tidak punya keahlian dalam hal kayu, engkau bantu dia agar punya keahlian. Itu sedekah. Nah, kata Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, ketahuilah, misalkan saja saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal itu semua. Nah, untuk bersedekah saya enggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqah. Cukup engkau tidak mengganggu orang, itu sudah sedekah. Jadi kesempatan bersedekah bagi kita itu terbuka lebar-lebar. Pintu bersedekah itu luas sekali buat kita. Kita tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi dalam bentuk harta. Tidak bisa memberi dalam bentuk ilmu. Tidak bisa memberi dalam bentuk usulan dan masukan. Tidak bisa memberi dalam bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini semua tidak bisa. Bagaimanakah cara kita bersedekah? Nabi mengajarkan, takuffu syarraka 'anil nas. Cukup engkau tidak mengganggu orang. Cukup engkau tidak mengganggu orang, engkau tidak menyakiti orang, engkau tidak menzalimi orang. Itu pun sudah bagian dari sedekah. Itu pun sudah bagian dari sedekah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, sedekah itu luas sekali. Bahkan kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhik lakas sadaqah. Engkau cukup senyum di hadapan saudaramu. Engkau sambut dia dengan muka berseri-seri, dengan wajah yang cair. Itu pun sudah bagian dari sedekah. Nah, memberi petunjuk kepada orang yang tidak mengetahui arah. Datang orang, mohon maaf mas, kalau mau ke Mojokerto lewat mana, kalau mau ke Surabaya lewat mana, kalau mau ke Malang lewat mana, oh sini, sedekah. Itu sedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita membantu orang untuk mengisi embernya, mengisi tempat minumnya, itu pun sedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dalam hadis yang telah kita sebutkan di depan tadi, hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, bahkan berhubungan suami istri pun dengan niat yang baik, dengan niat untuk menjaga kehormatan diri kita dan menjaga kehormatan istri kita, dengan niat menunaikan hak kita, dengan niat menunaikan kewajiban kita, dengan niat memenuhi hak istri kita, atau sebaliknya juga bagi seorang istri, itu pun sedekah, berpahala. Sehingga ditanyakan oleh para sahabat, berpahala wahai Rasul orang berhubungan suami istri? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, lah kalau dia lakukan pada hal yang haram, dosa apa enggak? Dosa kan? Seperti itu juga. Kalau dalam kondisi yang halal, di tempat yang halal, itu pun berpahala. Itu adalah sedekah yang bisa kita lakukan. Setiap suapan nasi, setiap tegukan minum, makanan dan minuman apapun yang kita berikan untuk istri serta anak-anak kita, itu semua adalah sedekah. Itu semua adalah sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta al-luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh engkau tidak memberikan nafkah dan engkau berharap wajah Allah azza wajal kecuali engkau mendapatkan pahala sampai sesuap makanan yang engkau berikan dan engkau suapkan di mulut istrimu itu pun sedekah nafkah. Nah, yang bisa engkau lakukan. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, sekali lagi, sedekah itu bukan hanya milik orang yang berharta. Sedekah itu bukan hanya milik orang kaya. Siapapun bisa bersedekah. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw dabbatun illa kana lahu sadaqah." Bahkan dalam riwayat yang lain, "Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah." Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapapun dia, orang muslim yang menanam pohon, yang menanam pohon, nah, tumbuhan, pohon dan tetumbuhan, kemudian dimakan oleh orang, dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan ternak, bahkan kalau dicuri oleh orang, kata Nabi alaihi salatu wasallam, illa kana lahu sadaqah, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Jadi kalau misalkan kita tanam pohon mangga di depan rumah, atau nanam pohon apa namanya, yang cepat tumbuh dan merah-merah itu biasanya itu cherry, keres, itu kan cepat ya, 3 bulan 4 bulan sudah berbuah. Misalnya tanam seperti itu, kalau misalkan dilimparin sama anak-anak tetangga rumah, wah kan gitu ya, namanya anak-anak masih umur 4 tahun 3 tahun, ya meskipun kita juga berkewajiban menyampaikan, ya izin dulu, atau misalkan ya sudah, pokoknya daripada mereka terbilang mencuri dan mengambil orang, hak orang lain, lebih baik kita halalkan saja, kumpulkan semua, sudah pokoknya mulai hari ini kalau sudah ada yang matang ambil, halal buat kalian. Kan begitu diajarkan, walaupun diajarkan sebenarnya harus izin dulu, tapi buat kalian tetangga-tetangga saya, pokoknya kalau sudah matang monggo diambil, sekalipun mereka tidak minta izin, itu sedekah dari kita. Dimakan burung, sedekah dari kita. Maka yang paling banyak sedekahnya itu para petani. Makanya paling banyak sedekahnya itu para petani, nanam padi, burung, wah segala macam, kecuali kalau sudah bentuknya hama lain kan gitu. Bukan wes serapopo sedekah, rugi nanti sampean. Rugi dalam hitungan angka, tapi sedekah tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diajak oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk selalu berpikir tentang apa? Ibadah, ibadah, ibadah. Pahala, pahala, pahala dan pahala. Kan gitu. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, yang kedua. Yang kedua. Apa yang kedua tadi? Sedekah bukan dalam bentuk harta. Sedekah itu bukan berupa materi, tetapi sedekah itu dalam bentuk selain harta. Tapi ya, nomor dua, manfaatnya dirasakan oleh si pelakunya saja. Kalau tadi kan jelas ya, dirasakan oleh yang lain, senyum, ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kemudian punya tanaman dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan ternak dan yang semisalnya, itu kan kaitannya dengan orang lain. Sekarang sedekah bukan dalam bentuk harta, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh si pelakunya. Apa saja sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita bacakan tadi. Di antaranya apa? Tasbih, ya kan? Takbir, kemudian tahmid, tahlil, istighfar, berjalan ke masjid, dan yang semisalnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa di dalam riwayat Abi Dzar tadi tidak disebutkan salat, puasa, haji, jihad, dan yang semisalnya? Padahal yang namanya salat, puasa, haji, jihad itu pun bagian dari sedekah. Itu pun bagian dari sedekah. Kenapa tidak disebutkan? Jawabannya, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, naam, fa innahum qad kanu kulluhum mushtarikuna fiha. Karena memang pada dasarnya semua sahabat, baik yang kaya maupun yang miskin, sudah melakukan ya salat wajib, puasa, haji, jihad, itu semua kan melakukannya. Yang disampaikan sebagai jawaban oleh Nabi Muhammad SAW hanyalah amalan-amalan yang mungkin sempat terlewatkan oleh para sahabat tersebut. Nah, ini tadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali saya tekankan sebagai sebuah kesimpulan bahwa sedekah itu bukan hanya milik orang kaya. Sedekah itu bukan hanya milik orang yang berharta. Sedekah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, oleh siapa saja. Maka kita sudah bisa meluruskan pemahaman selama ini bahwa sedekah itu harus dalam bentuk harta, sedekah itu harus dalam bentuk barang, sedekah itu harus dalam bentuk materi, bukan. Kita tadi sudah mendengarkan bersama. Tetapi yang paling terpenting, kenapa kita bahas sedekah? Kenapa kita bahas sedekah? Karena selama ini kita selalu menganggap orang kaya itu adalah orang yang selalu bersedekah. Kalau jarang bersedekah berarti miskin. Nah, maka kesimpulannya ikhwati fillah barakallahu fikum, siapapun kita punya potensi menjadi orang kaya. Karena kaya itu tidak selalu diartikan dalam bentuk harta. Kaya itu kaya hati, kan? Punya iman, punya takwa, punya sabar, punya syukur, punya tawakal, rasa takut, rasa harap, semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pun punya potensi untuk selalu bersedekah kapanpun, dimanapun, untuk siapapun. Jadi kita bisa bersedekah untuk orang yang paling kaya sekalipun di Sidoarjo. Wong sugih sak Sidoarjo, kita bisa bersedekah ya, senyum saja untuk dia. Sedekah untuk dia. Kan ngono. Sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar untuk dia, sampaikan ilmu untuk dia. Perlu disedekahi memang orang-orang itu. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu insyaallah ya. Kesimpulannya sudah bisa ditangkap. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.